Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan tentang kitab Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca bab Qisasul Abdi. Naam. Apa yang dimaksud dengan Qisasul Abdi? Siapa namanya ini? Apa yang dimaksud? Maksud daripada bab ini Qisasul Abdi. Kisos budak. Tayyib, maksudnya kisos apa? Menghukum yang berbuat salah. Yang keras. Lah, siapa yang bisa jelaskan lebih? Hisham. Apa maksudnya? Baik, belakangnya. Farid. Apa? Yang keras. Membalas perbuatan zalim. Nah, dijawab oleh akhuna Farid. Jazakallah khair. Membalas kezaliman. Kelak tidaklah sebuah kezaliman kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengkisosnya. Ya, kisos yaitu membalas dengan kezaliman yang setimpal. Naam. Tayyib. Kemudian kita baca dua hadis. Siapa saja kemarin yang akan membaca? Angkat tangan. Ammar satu, kemudian Tayyib satu lagi, siapa? Hisham. Tayyib, bismillah Ammar. Ya Allah, dibaca. Tum. An Habib bin Abi Thabit حدثنا أبو عمر شعبة حدثني أبو جعفر سمعت خرج سلمان فإذا دابته لأوجعتك. بارك الله فيك. تفضل. تفضل. بن أبي شبيب أقيد منه لولا لأوجعتك. بارك الله فيك. تفضل هشام. لا يضرب أحد عبدا له وهو بارك الله فيك. نعم جزاكم الله خيرا. طيب إلا أقيد منه يوم القيامة. أبا معنى أقيد؟ أعمار معنى أقيد yaitu قصاص. نعم akan dibalas يوم القيامة. طيب يا إخوة بارك الله فيكم أيها الطلبة مهم يا دراسة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم adalah termasuk perkara yang penting ya ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan juga menurunkan penjelas daripada Al-Qur'an. Begitu juga Rasulullah SAW menyatakan ala inni utitul Qur'an, telah diberikan kepadaku Al-Qur'an wa mislahu ma'ah, dan yang semisalnya bersamanya. Artinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang tidak boleh kita anggap remeh ya. untuk kita pelajari. Oleh karenanya di sana ada istilah ahlul hadis, ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang meletakkan perhatian besar terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka adalah rijal aqwiya, ya. Semisal Imam Al-Bukhari rahimahullah, semisal Imam Muslim, ya. Begitu juga para a'immatul hadis, ya. Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bistam. Begitu juga a'immah yang lainnya, Qatadah. Ya. Ala kulli hal, kalau kita mau memperhatikan Al-Qur'an telah diselesaikan oleh para sahabat dan setelahnya dalam usia dininya, ya. Yaitu sigharuhum, sigharus sahabat, menyelesaikan Al-Qur'an, ya, pada usianya yang masih muda. Dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Yang kemudian setelah itu mereka pun meletakkan ihtimam terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena lebih berat persyaratan yang diletakkan, ya, tidak mudah. Ya, apakah benar ini datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka pun meletakkan ihtimam. Ya, ihtimamnya bukan hanya sekedar membaca dan mencatat saja, ya. Termasuk menghafalnya, memahami makna-maknanya, ya. Karena ini adalah bagian daripada syariat, ya. Kalau kita sadar bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat dan meninggalkan kepada kita dua perkara, yaitu kitab Allah dan sunnah, maka dua-duanya pun harus kita perhatikan, ya. Baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak boleh pilih-pilih, ya. Mungkin labas kita fokus sesekali yang ini, sesekali yang itu, ya. Kapan kita ada kesempatan untuk bisa mempelajari dan mendalami sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut. Nah, insyaallah tidak dipilih sekarang, namun harus ada pekan yang akan datang yang membaca biiznillah, yang menghafal hadis yang akan kita baca sebentar lagi. Nah, pada pertemuan yang lalu telah kita baca dua hadis ini yang sudah dibacakan oleh beberapa santri, yang terdapat pada dua hadis tersebut syariat qisas, ya. Tidaklah sebuah kezaliman, pasti di sana Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan. Telah lalu sebuah hadis yang agak panjang telah kami sampaikan, hadis Abu Hurairah. Siapa yang ingat? Ada yang ingat hadis Abu Hurairah tentang asal daripada qisas tersebut? Nah, lihat. Iban kelas berapa sekarang? Kelas 3. Had. Hadis Abu Hurairah. Sudah dicatat, ya. Miksam, mana Miksam? Hat. Tidak nyatat juga. Nah, hadis muflis, ya. Hadis muflis. Mereka kelak yaumul qiyamah sebagian orang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai muflis. Kata para sahabat, muflis itu yang tidak punya uang, tidak punya harta. Namun kata Rasulullah SAW, al-muflisu fina, ya, ini kata Rasulullah, muflis min ummati, yang datang kelak yaumul qiyamah dengan sholat, puasa, dia zakat dan amal-amal soleh yang lainnya, namun dia menzalimi saudaranya. Syatama hadza wa qadzafa hadza wa akhadha mala hadza, mengambil merampas harta saudaranya, mencaci saudaranya, mengolok-olok saudaranya. Nah, ini kelak yaumul qiyamah, dia sholatnya masya Allah, ya, apalagi ibadahnya. Sebagian mereka hafizul Quran, ya, luar biasa di luar kepala hifznya. Sebagian mereka menghafalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, semuanya dihafal. Tapi kepada temannya, kepada saudaranya, haya fulan, kalb, anjing kamu. Wahai fulan, babi kamu. Wahai fulan, ya, dicaci saudaranya dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak. Nah, ini orang yang muflis ketika dia terus melakukan yang seperti itu. Walaupun amal ibadahnya luar biasa, itu semua akan dikikis. Sedikit demi sedikit diambil, diambil, diambil. Nah, kalau keseringan ya habis amal soleh yang dia lakukan, ya. Artinya barakallahu fikum, ini menunjukkan kepada kita khuturat adz-dzulm, ya, bahayanya kezaliman. Qala haddatsana, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abu Rabi', telah berkata kepada kami Abu Rabi', ya, beliau Sulaiman bin Dawud Al-Ataki, ya, dipersaksikan oleh para a'immah sebagai perawi yang terpercaya, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nama kunyah beliau Abu Rabi' Al-Basri. Naam. Sulaiman bin Dawud Al-Ataki, ya. Qala haddatsana Isma'il. Dalam berkata kepada kami Isma'il. Isma'il di sini adalah Isma'il bin Ja'far bin Abi Katsir. Thiqah. Qala haddatsana Al-Ala. Naam. Berkata Isma'il, telah berkata kepada kami Al-Ala. Ala di sini adalah Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub. Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub. Qala an abihi, dia mengambil hadis dari bapaknya, yaitu siapa? Abdurrahman bin Ya'qub. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, yang seperti ini, ya, an abihi, an Abi Hurairah. Ini muhtamal, ya. Kemungkinan mengambil langsung, ya, dari Abu Hurairah, kemungkinan karena semasa dan mendengar. Ya, semasa dan mendengar dari Abu Hurairah. Yang demikian banyak terjadi, ya. Namun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, di dalam Jami' As-Sahih, lebih ketat daripada ini, ya, persyaratannya lebih ketat. Imam Al-Bukhari rahimahullah tidaklah meletakkan hadis secara pasti kecuali beliau tahu bahwasanya hadis tersebut, ya, didengar langsung dari gurunya. Ya. Berbeda dengan Imam Muslim. Imam Muslim mencukupkan mu'asarah, yaitu mencukupkan dengan masa, semasa. Yang penting dinukilkan min siqah an siqah. Ya. Dari siqah. Siqah an siqah. Jadi yang terpercaya, terpercaya. Fulan terpercaya. Ma'ruf. Saya mendengar dari fulan, terpercaya dia berkata bahwasanya fulan menyatakan demikian, ya. Al-Imam Muslim mencukupkan itu. Namun tidak demikian dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mempersyaratkan lebih ketat di dalam Jami' As-Sahih. Yang tidak demikian pada kitab ini, ya. Pada kitab Al-Adab al-mufrad. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuaddunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqadu lishatil jamma min ashatil qarna. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, la tuaddunna al-huquq, ya, lam di sini adalah lamul qasam, ya, yang takdirnya Rasulullah SAW bersumpah, wallahi, ya, wallahi hak-hak itu akan ditunaikan, akan diberikan kepada yang berhak, yang memiliki hak tersebut. Ya. Al-hukuk, al-hukuk itu akan dikembalikan. Ya, al-hukuk ini jamak dari hak, ya. Jamak daripada hak yang maknanya adalah ma yahiqqu lil insan an yu'addiya. Yang wajib bagi manusia untuk memberikan kepadanya. Dan hukuk di sini sifatnya umum. Baik hukuk al-abdan, ya, badan. Badan juga punya hak. Semua harus diberikan. Ya. Rasulullah SAW menyatakan, fa'innallaha qata'ata kulladhi haqqin haqqah. Allah telah memberikan setiap yang berhak dikembalikan kepada yang punya. Ya. Hak itu akan dikembalikan kepada yang berhak. Hatta, ya, badan kita mempunyai hak harus ditunaikan. Ini diantara rahmat Islam, diantara kasih sayang Islam kepada manusia. Ya, Rasulullah pernah menyatakan kepada Utsman bin Mud'un radhiyallahu an di dalam hadis Aisyah, di sana Rasulullah menyatakan kepada Utsman, inna li ahlika alaika haqqan. Sesungguhnya untuk keluargamu, bagi dirimu itu ada hak yang harus engkau tunaikan. Istri kita punya hak, ya, untuk kita berikan haknya, di antaranya kiswahnya, yaitu pakaiannya, di antaranya makanan yang harus diberikan kepadanya. Begitu juga rumah yang dibutuhkannya. Pun begitu juga untuk anak-anak kita, ya. Termasuk di dalam hadis ini. Mereka mempunyai hak untuk kita didik, untuk kita ajari, ya. Maka Allah mewajibkan kita untuk mengembalikan hak itu kepada yang punya. Anak punya hak atas orang tuanya, dan juga sebaliknya. Istri punya hak daripada suaminya. Maka wajib bagi seorang suami untuk memberikan hak-hak tersebut. Ya. Jika tidak, maka itu adalah sebuah kezaliman. Kezulmu zulumat yaumul qiyamah. Dan kezaliman itu adalah kegelapan. Kelak yaum al-qiyamah. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. La tu'addunna al-huquq ila ahliha, maka akan diberikan kelak yaumul qiyamah dan akan dikisos. Ya, ketika kita merampas hak-hak tersebut, kelak akan dikisos sebagaimana pada hadis-hadis yang telah lalu kita baca, ya. Hatta yuqadu lisyatil jamma, sampai-sampai kambing itu akan dikisos. Kambing jamak sebagaimana di dalam riwayat jalha. Di dalam riwayat yang lain disebut jalha, maknanya itu kambing yang tidak bertanduk. Kambing yang tidak bertanduk minasyatil qarna. Ketika dia ditanduk oleh kambing yang punya tanduk, ya, diseruduk bahasanya. Kambing yang tidak punya tanduk diseruduk dengan yang punya tanduk. Yang demikian ini akan lebih menyakiti, ya. Maka di dalam hadis ini itu pun kelak akan dikisos yaumul qiyamah. Artinya barakallahu fikum, jika hal ini ditujukan kepada binatang, maka bagaimana dengan manusia? Mimbabi aula, lebih utama lagi, ya. Jika binatang saja kelak akan dikisos, artinya haknya pun akan dikembalikan. Ketika yang punya tanduk tentunya lebih kuat, lebih kokoh, dia menyakiti yang lebih lemah, maka itu pun kelak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaum al-qiyamah. Begitu juga kepada manusia. Begitu juga kepada manusia mimbabi aula. Ya. Demikian ya barakallahu fikum. Memang biasanya lebih menyakitkan yang tidak punya tanduk. Luar biasa, binatang kambing atau yang sejenis ketika ada tanduknya dan dia nyeruduk, ini sakitnya luar biasa. Ya. Tidak dengan kambing yang tidak ada tanduknya, ya. Mungkin tidak begitu terasa, lebih menyakitkan. Maka ini termasuk sebuah kezaliman, ya. Maksud, ya, maksud daripada hadis ini, ya. Di sini syariat ini lebih menjelaskan secara pasti tentang qisas, ya. Lebih takkid lagi di dalam hadis ini daripada hadis-hadis yang lalu. Artinya qisas itu adalah hak, semuanya akan dikembalikan, ya, kelak yaumul qiyamah. Dan ini juga menunjukkan kepada kita keadilan Islam, ya. Keadilan Islam di antara mereka-mereka yang diberikan beban manusia, ya. Islam ini adil. Siapa yang menzalimi tidak tebang pilih, ya. Hatta kepada orang kafir. Ketika Anda telah menzaliminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kelak yaumul qiyamah. Ini adalah menunjukkan kepada kita kezaliman daripada al-Islam. Kezaliman daripada al-Islam. Keadilan daripada al-Islam. Di dalam hadis ini terdapat faedah, yaitu di antara i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah diambil daripada hadis ini, bahwasanya binatang-binatang ini kelak yaumul qiyamah juga akan dikumpulkan satu dengan yang lainnya, ya. Akan dikumpulkan kelak yaumul qiyamah sebagaimana manusia. Manusia kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yuhsyarun nas yaumul qiyamah hufatan uratan ghurla. Ya, kelak manusia di hari kiamat akan dikumpulkan hufatan uratan ghurla. Hufat yaitu tanpa pakaian. Ya. Tanpa pakaian. Hufat tidak pakai sandal, afwan, tidak pakai sandal. Urat tidak pakai pakaian. Ghurlan dia tidak dikhitan. Ya, dalam keadaan tidak dikhitan. Aisyah pun bertanya, yaitu perawi hadis ini, Ummul Mukminin, ya. Wanita yang paling cerdas di antara wanita-wanita yang ada. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzur ba'dhum ila ba'dhin. Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan lihat satu sama lain. Kata Rasulullah, al-amr asyad min dzalik. Perkaranya lebih berat daripada itu. Ya. perkaranya lebih berat kelak yaumul qiyamah. Orang sudah tidak memikirkan lagi saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi ya wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni ya. Setiap manusia ya pada hari itu yaumul qiyamah akan memikirkan diri sendiri ya. Mereka tidak peduli kakaknya, saudaranya, bahkan orang tuanya pun dia tidak akan peduli lagi pada saat itu. Cemasnya luar biasa, takutnya luar biasa, gentengnya luar biasa. Begitu juga binatang ya. Dari hadis ini para ulama mengambil istimbal bahwasanya binatang pun juga kelak akan dikumpulkan yaumul qiyamah. Begitu juga di dalam hadis ini di antara keyakinan kita, i'tiqad kita, segala sesuatu itu maktub inda Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dengan keumumannya Rasul menyatakan ya awal ma khalaqallah al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah pena ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pena tersebut uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah, maka tulislah apa yang akan terjadi sampai kelak yaumul qiyamah. Dengan keumumannya apapun yang terjadi, hatta daun yang jatuh dari pohonnya itu semua telah tertulis fi lauhil mahfuz. Dan ini i'tiqad ya, keyakinan harus kita yakini, harus kita imani ya. Begitu juga a'mal al-bahaim ya, apa yang dilakukan oleh binatang-binatang, kambing, sapi, ayam ya, apapun, hatta ba'ud ya. Apa ba'ud? Hah? Ba'ud apa? Ah, ashab durusul lughah. Ba'ud, apa maknanya ba'ud? Hah? Hat. Nyamuk. Siapa Abu Salman? Jazakallah khair. Ashab durusul lughah, aina? Di mana? Ba'ud. Ya. Hatta nyamuk sekalipun, lalat sekalipun. Ya. Apa yang terjadi pada mereka semuanya telah ditulis fi lauhil mahfuz. Maka di sini juga terdapat isyarat ya. Manajemen Allah Subhanahu wa taala adalah yang tercanggih daripada manajemen-manajemen yang lain. Ketika seseorang membuat sebuah perusahaan ya, dia berusaha bagaimana caranya beli apa namanya programnya, program ini, program itu ya. Untuk apa? Untuk keberlangsungan perusahaannya. Namun pada perusahaan Allah Subhanahu wa taala ini yang terjanggih. Allah hanya memerintahkan kepada qalam uktub mahwa kain ila yaumul qiyamah. Semuanya telah tertulis dan tercatat secara utuh sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat. Luar biasa. Di sini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Dan Allah tahu itu. Ya, Allah tahu itu. Begitu juga di sini terdapat ya, dalam hadis ini terdapat anjuran syariat, bahkan perintah syariat untuk menunaikan hak-hak dan mengembalikan kepada yang memiliki hak-hak tersebut. Ketika tidak, maka konsekuensinya dia telah berbuat zalim. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat isyarah latifah, ya, isyarat yang amat sangat lembut sekali dan dakik, ya, jeli betul. Apa itu? Yaitu ma'alaihi, yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah tentang al-ba'ts dan nusyur, yaitu tentang hari kebangkitan. Ya, seluruh makhluk tidak terkecuali bahaim, tidak terkecuali binatang apapun itu, ya, akan dibangkitkan kelak yaum al-qiyamah. Fa'ala kulli hal. Qala haddatsana Muhammad ibn Bilal. Hadis selanjutnya, telah berkata kepada kami Muhammad bin Bilal. Beliau adalah Abu Abdullah Al-Kindi. Dianggap oleh Imam Ibn Hibban termasuk kategori perawi yang thiqah, terpercaya. Ya. Abu Abdullah Al-Kindi. Muhammad bin Bilal, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Imran. Ya. Beliau berkata, telah berkata kepada kami Imran. Imran bin Dawir, ya, dengan ra. Imran bin Dawir Al-Basri. Sebagian a'immah menganggap beliau lemah. Ya. Menganggap beliau lemah. Telah kita sampaikan tadi bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak meletakkan persyaratan yang demikian sebagaimana pada Jami' As-Sahih, ya. Imran bin Dawir, bahkan Imam Ahmad beliau menyatakan arju an yakuna salih al-hadis, saya berharap. Artinya Imam Ahmad masih berharap kebaikan dari hadis beliau. Nah, ini mengapa beliau menyatakan demikian? Karena a'immah, di antara a'immatul hadis menganggap beliau ini termasuk perawi yang lemah, ya. Termasuk perawi yang lemah. Sebagian menganggapnya labas bihi, ya. Namun sekali lagi, ya, hadis yang semisal ini tidaklah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah terkecuali ada penguatnya. Ya, ada penguatnya. Qala an Qatadah. Beliau mengambil dari Qatadah. Imma secara langsung mendengar atau semasa dan mendengar dari yang lain, thiqah menurut Imran. Ya. Nah, sebagian mereka demikian, ya. Semasa dengan Qatadah, kemudian dia meriwayatkan walaupun tidak mendengar secara langsung. Qatadah, ya, ma'ruf, ya, min a'immatil hadis. Qatadah bin Di'amah, ya. Qatadah bin Qatadah As-Sadusi, ya. Abul Khattab. Kunyah beliau adalah Abu Al-Khattab. Beliau adalah seorang imam, dipersaksikan oleh Imam Al-Hakim. Beliau adalah seorang imamun hafidh, thiqah, terpercaya, ya. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah menyaksikan tentang Qatadah, kata Imam Ahmad, kana ahfadh ahlul Basra. Ya, beliau adalah termasuk yang paling hafal terhadap banyak hadis dari kalangan penduduk Basrah, ya, di Irak sana. Bahkan kata Imam Ahmad, ya, la yasma' syai'an illa hafizahu. Tidaklah beliau mendengar sesuatu kecuali dia langsung menghafalnya. Luar biasa. Ya, ada orang-orang semisal ini. Ya, ketika dia mendengar sesuatu langsung dia hafal. Ya. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan al-fadl, memberikan kelebihan, memberikan keutamaan kepada sebagian yang lain. Ya. Dengan dimudahkan baginya untuk menghafal ilmu, menghafal ayat, menghafal hadis. Namun, ya, terkadang ini juga sebagai imtihan dan ikhtibar, sebagai ujian. Apakah dia sombong dengan yang diberikan oleh Allah daripada kemampuan tersebut, ya, kemampuan di dalam menghafal ayat, menghafal hadis, kemampuan di dalam menyampaikan sebuah penyampaian, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia tetap berpegang dengan adab dan akhlak tawadhu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah dia tetap tawadhu kepada ibadullah? Ya. Atau dia berbicara dengan lantangnya, ya. Dan bersikap sombong terhadap yang lain. Ya. Ujian. Sebagian mereka ujian, ya, diberikan kemampuan yang luar biasa, kemudian menghina saudaranya yang lain, menganggap yang lain ini tidak lebih daripadanya. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua. Begitu juga beliau terkenal dengan tadlis, ya. Namanya manusia. Ya, namanya manusia terkadang terjerumus pada sebuah kesalahan, ya, dengan ijtihad-ijtihad mereka. Ya. Maksudnya mereka semua ahlul hadis adalah ahlul ijtihad. Tidak ada yang meragukan itu. Ya. Ahlul ijtihad, mereka adalah orang yang ahli di dalam berijtihad. Termasuk beliau berijtihad untuk meriwayatkan hadis, kemudian menampakkan bahwasanya dia telah melakukan tadlis. Ini adalah Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, Abu Al-Khattab. Qala an Zurarah ibn Aufa, Ibni Aufa, an Zurarah ibn Aufa. Beliau meriwayatkan dari Zurarah bin Aufa. Abu Hajib Al-Amiri. Ya, tidak ada para ulama yang berbicara tentang beliau. Zahirnya thiqah, terpercaya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man daraba darban uqtus minhu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang memukul dengan pukulan, maka kelak akan dikisos darinya, akan dibalas kelak yaum al qiyamah, sebagaimana hadis yang telah lalu dengan fawaidnya. Qala haddatsana khalifatu, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami khalifah, ya, Khalifah bin Khayyat Abu Amr Al-Usfuri, ya, Abu Amr Al-Usfuri rahimahullah, gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Abdullah bin Raja. Azan. Naam. Ini azan dulu, setelah azan kita lanjutkan sedikit. Fadhal. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd. Melanjutkan sedikit tentang hadis yang terakhir ini dari Sahih Al-Adabul Mufrad pada bab Qisasul Abdi, ya, dari khalifah, yaitu khalifah yang dimaksud di sini adalah ibn Khayyat, Abu Amr al-Usfuri, qala haddathana Abdullah bin Raja' bin Umar, Abdullah bin Raja' bin Umar al-Basri, thiqah, kata Imam al-Hakim, beliau terpercaya, namun sebagian menyatakan qad yukhti, terkadang salah dia. Keumuman para a'immah, a'immatul hadis, banyak di antara mereka yang sering salah, karena mereka juga manusia. Namun sebagian mereka ada yang lebih sedikit kesalahannya, bervariasi, bertingkat-tingkat. Mereka telah memilah dan memilih, yang paling sedikit sekali kesalahannya di antara mereka adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di antara mereka adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bahkan para a'immatul hadis di zamannya, mereka ketika ingin menguji Imam Al-Bukhari rahimahullah, didatangkan kepadanya sekian hadis yang dibolak-balik sanad dengan matannya. Dibolak-balik, semuanya dibenarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini menunjukkan kecerdasan beliau rahimahullahu taala. Namun dengan demikian, dengan demikian beliau tidak sombong. Beliau masih tidak percaya diri. Bahkan dikatakan beliau sendiri pernah menyatakan, "Ma wada'tu hadisan illa sallaitu rak'atain atau illa ightasaltu wa sallaitu rak'atain." Tidaklah aku meletakkan sebuah hadis di dalam kitabnya itu Jami' as-Sahih kecuali aku mandi dan aku sholat dua rakaat meminta kepada Allah agar diberikan taufik dan as-sadad. Masih demikian. Tidak merasa pede, tidak merasa bangga diri, tidak merasa, justru semakin demikian beliau merasa semakin lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan akhirnya kita saksikan di zaman sekarang, yaitu talaqqa hadhil ummah bil qabul. Umat ini menerima. Antum tanya dari semua golongan, semua kelompok, dari A sampai Z, coba ditanyakan, adakah di antara mereka yang tidak tahu tentang Jami' as-Sahih atau biasa kita sebut dengan Sahih al-Bukhari? Semua mereka tahu, dan semua mereka memakainya. Bahkan di kalangan orang awam, Sahih Bukhari luar biasa, orang awam pun memuji, Begitu juga setelahnya Imam Muslim, yang diterima, namun tidak se kuat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Itu adalah bentuk asar daripada ketawadhuan Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang semakin banyak beliau menghafal hadis, semakin takut beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin beliau berharap kepada Allah agar diberikan ketepatan dan kebenaran serta taufik yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala haddathana Abul Awam, dari Abdullah bin Raja', beliau berkata, telah berkata kepada kami Abul Awam, Abul Awam, beliau adalah Imran bin Dawir. Telah lalu siapa beliau, yaitu Al-Basri. Qala an Qatadah, yaitu dari Qatadah, yaitu As-Sadusi. Qala an Abdullah bin Syakik, dari Abdullah bin Syakik, Abdullah bin Syakik Al-Uqayli Al-Basri. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man dharaba dharban zulman uqtussa minhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memukul dengan sebuah pukulan dan pukulan tersebut adalah sebuah kezaliman, artinya tidak ada hak baginya untuk memukul, ya, karena ada pukulan yang hak dalam rangka qisas di dunia yang ditentukan oleh hakim, oleh waliul amr, menentukan bahwasanya fulan berhak untuk dipukul sebagai qisas, ya. Nah, ini dengan tanpa hak, makanya di sini qaid zulman, ya, karena sebuah kezaliman, uqtussa minhu yaumal qiyamah, maka akan dibalas dengan yang semisal kelak yaumul qiyamah. Ya, fawaid telah lalu daripada hadis ini, intinya ya khulasah daripada bab ini al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan dengan sekian hadis yang beliau masukkan pada bab ini tentang bahayanya kezaliman, dan tidaklah sebuah kezaliman kecuali kelak akan dibalas oleh Allah dan akan dikembalikan kepada pelakunya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar wa nukmil al-baqiyya fi darsil lahiq. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.